kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas. Ibu, ibu, seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, depan kelasku di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi di hati itu. Manismu kekasih, usai datang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau senyum tersipu malu. Cinta soal hati, biar mereka bicara. Telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa. Maka tersenyumlah kasih.

Yeah.

lagu ini tercipta darimu, itu pasti lagu ini tercipta. kafan doa dari kami yang merindukan orang seperti. Anakku lahir awal Januari,

tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Jalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering terselip sebatang rumput liar. Jelas mana awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Thank you. Kerisuan kau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Permian kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setelah putus asa, dia berucap, maaf ibu. Dari kulit buaya, selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut di kebun lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan negeri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur, menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikafiri? Berlubang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepalang, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri,